الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: تدريبات عملية على دراسة الأسانيد واكتشاف العلل. تدريبات عملية, latihan praktek atas pelajaran sanad waqtisyabil ilal dan untuk menyingkap kelemahan atau sesuatu dari illah yang ada pada satu hadis. Kata beliau, wa akhiran nakhtimu hadzal juz'a min hadhihi silsilata bi ba'dil tadribatil amaliyah. Dan sebagai penutup untuk juz ini, dari silsilah ini, kita akan membawakan sebagian latihan amaliyah, praktik amal yang membantu para penuntut ilmu hadis untuk memarasah, membiasakan diri menyingkap ilal wasabri furuq, dan mengumpulkan, mempelajari jalan-jalan hadis walukuf ala alwajhi sahihi wal mahfuz, dan untuk mengetahui yang mana yang sahih dan yang mahfuz, yang terjaga, wal wajhi syad awil munkar, atau bahkan di sisi yang lain kita dapati mana yang syad atau mana yang munkar. Tadribul awal, latihan pertama. Akhraja Ibn Abi Asim fi sunnah wa Ibn Majah حديثا من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعا: إن أمتي ستطرق على 72 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. حديث رواه ابن أبي عاصم dalam sunnahnya dan Ibnu Majah. Hadis melalui jalan Hisham bin Ammar dari Al-Walid bin Muslim, dari Al-Auza'i, dari Qatadah, dan dari Anas marfu'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati satattariqu ala 72." Bahwa umatku akan terpecah menjadi 27. Ma'rufnya apa? Apa? 72. Ini 72, yang ma'rufnya 73. Kulluha fin nar illa wahidah, semuanya dalam api neraka kecuali satu, wahiyal jamaah. Wa akhrajahu Abul Qasim Al-Asbahani fil hujjati fi bayanil mahajjah min turuq, melalui banyak jalan, an jama'atin al-Auza'i, dari Imam Al-Auza'i, qala haddatsani Yazid Ar-Raqqashi an Anas bihadza al-hadith, minhum Muawiyah ibn Shalih wa Abu Ishaq Al-Fazari wa Isa ibn Yunus. Baik. Uktushif al-illatu bi sanad hadha al-hadith wa rajjah al-wajh al-mahfuz. Baik. Ada iktashif al-illah, perintah iktashif al-illah bi sanad hadha al-hadith wa rajih al-wajh al-mahfuz. Singkaplah illah di balik sanad hadis ini dan kuatkanlah sisi yang mahfuz, yang benar. Al-jawabu, jawaban, beliau memberikan jawaban sebagai arahan dan penuntun untuk kita praktek di berikutnya. Kata beliau, la nadarna fi sanadil madhkuraini, as-sanadain madhkur, seandainya kita tengok di dua sanad yang disebutkan, la wajadna annahu qad ikhtulifa fi riwayat hadzal hadithi al-Auza'i, kita dapati bahwa diperselisihkan riwayat ini dan ada pada al-Imam al-Auza'i. Fa sanad awwal zahiru sihhah, maka sanad yang pertama zahirnya adalah sihhah. Barakallahu fikum. Yani dari hadatsana Hisham bin Ammar anil walid muslim anil awza'i angkatada an anas marfu'a, inna umati satatariku ala sintain wa sabi'ina kulluha bin nar illa wahidah wahiyal jama'ah. Barakallahu bikum. Kata beliau, walakin yabqa al-ikhtilafu 'ala al-awza'i fihi. Tinggal perselisihan yang terjadi dari atas al-Imam al-Auza'i dalam sanad ini. Wal-Walid ibn Muslim min ashabil Auza'i. Al-Walid ibn Muslim, barakallahu bikum, termasuk muridnya al-Imam al-Auza'i. Ashab di sini artinya murid, barakallahu bikum. Walakinahu qad khulifa fi sanadihi 'anil Auza'i. Ternyata diselisihi dalam sanadnya dari al-Auza'i. Khalafahu al-akthar wal atqan. Ternyata diselisihi al-Walid ibn Muslim dari al-Imam al-Auza'i. Baik, diselisihi oleh kebanyakan wa atqan dan lebih kuat. Fala syaka anna riwayatuhum hiyal asah. Barakallahu fikum. Maka diragukan lagi bahwa riwayat mereka itu lebih kuat. Barakallahu fikum. An jama'ah, paham barakallahu fikum? An jama'atin anil Auza'i. Jadi banyak siapa an jama'ah ini? Barakallahu fikum. Muawiyah bin Shalih wa Abu Ishaq al-Fazari wa Isa bin Yunus. Barakallahu fikum. Khalafahu al-akthar wal atqan fala syakka anna riwayatahum tabhiya al-ashah. Riwayatan kedua maksudnya. Walakin yaridu huna anna al-wahma fi sanad al-awwal qad yakunu mimman huwa dun al-Walid ibn Muslim. Akan tetapi mungkin yaridu huna al-wahm, muncul mungkin kesalahan ini bukan dari al-Walid ibn Muslim. Barakallahu fikum. Akan tetapi qad yakunu mimman huwa dun al-Walid Muslim ala wa huwa Hisham bin Ammar, mungkin boleh jadi Hisham bin Ammar. Fa innahu qad taghayyar, karena dulunya Hisham bin Ammar qad taghayyar, dia berubah hafalannya. Wa kana yulaqqan fa yatalaqqan, dan dia ditalqin dan dia menerima talqin. Maksudnya talqin itu, ya Syekh, dulunya engkau, tidakkah dulunya engkau menyampaikan kepadaku begini begini begini begini? Kemudian dia mengatakan iya. Kalau dia mengatakan iya, berarti dia telah ditalkin. Barakallahu fikum. Jadi dia berubah. Barakallahu fikum. Berubah hafalannya. Baik. Kalau seorang yang masih ingat hafalan dia, dia tidak akan pernah mau ditalkin. Ah, enggak. Anda sampaikan dulu. Begitu. Barakallahu fikum. Waqad ankara alaihi ghairu hadithin waqad unkira alaihi ghairu hadithin akhta fihi. Dan bukan cuma satu hadis saja yang telah diingkari atas dia ini, Ammar bin Hisham bin Ammar. Fal hamlu alaihi fi hadzal wahmi aula min al hamli fihi ala thiqati dhabit. Maka kemungkinan untuk disalahkan di dalam sanad ini adalah Hisham bin Ammar, lebih mungkin ketimbang Al-Walid ibn Muslim. Barakallahu bikum. Karena Al-Walid ibn Muslim lebih kuat hafalannya. Wa min huna yattadihu lana anna sanad al-awwal syadzun wa anna al-wajh al-mahfuz an al-Auza'i huwa al-wajh al-thani wa huwa ma'lulun bi dha'fi Yazid al-Raqqashi. Wa min huna yattadihu lana, dari sini jelaslah oleh kita, anna sanad al-awwal syadz, sanad pertama, sanad yang pertama syadz. Barakallahu bikum. Taibu anna al-wajh al-mahfuz al-Auza'i, dan yang mahfuz dari al-Imam al-Auza'i sanad yang kedua, al-wajh tsani, tapi itu juga ma'lul, ada illahnya. Taib, di sanadnya ada seorang yang bernama Yazid al-Raqashi, dikatakan bahwa lemah. Barakallahu fikum. Baik. Walhasil barakallahu fikum, yang ma'ruf dari hadis ini bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi apa? 73 firqah. 73 golongan, kulluha binnar illa wahidah. 73 ini bukan orang kafir, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok ini tidak dinyatakan kafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kecuali yang memang ya telah kafir dengan keyakinannya, dengan amalan-amalannya. Tapi mereka adalah ahlul bid'ah, ahlul dalal, barakallahu fikum, yang tentunya ancamannya adalah neraka. Illa wahidah, kecuali satu. 73 ini itu ahlul qiblah, barakallahu fikum, masih ahlul qiblah, masih kaum muslimin, barakallahu fikum. Taib, dengan masing-masing penyimpangannya. Taib, demikian dikatakan oleh para ulama dalam syarah hadis ini. Taib, yang satunya adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang tentunya siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang selamat. Barakallahu fikum. Ini secara umum. Ya, walaupun sebagian orang ya menisbahkan diri ke ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, tapi ternyata amalannya barakallahu fikum menyelisihi apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Taib, at-tadribu tsani, latihan yang kedua. Rawa Sa'id bin Mansur rahimahullah ta'ala fi sunanihi kama fi tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah ta'ala dalam sunannya sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. An Husain Ibnu Bashir, Husain bin Bashir, an Abi Hashim, an Abi Mijlaz, an Qais bin Abbad, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala: Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ati adha'a lahu min an-nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Annahu qala man qara'a surat al-kahfi, barakallahu bikum, man qara'a surat al-kahfi, barang siapa yang membaca surat al-kahfi di hari Jumat, yaum al-Jumati, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, barakallahu fikum, maka akan tercahayai untuk dia antara dia dengan baitul atiq, yakni Ka'bah. Wa akhrajahu Ad-Darimi, dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ad-Darimi, qala hadatsana Abu Nu'man, yakni Muhammad bin Fadl al-Ma'ruf bi'Ari, qala hadatsana Husain, barakallahu fikum, bihi bihadha sanad illa annahu qala lailatal jum'ati badala min qawli yawmal jum'ah. Cuma di sanad yang kedua di sini bedanya adalah lailatal jum'ah sebagai ganti dari sanad yang pertama di matannya, barakallahu fikum, yawmal jum'ah. Bainal lafdhal mahfuz wa rajji at-tarjih wa wajjih at-tarjih, barakallahu fikum. Terangkan mana yang mahfud, lafaz yang betul, apakah Laila atau yaumul jum'ah, barakallahu fikum. Mesti ada yang salah di sini, ada yang keliru. Wajhut tarjih. Al-jawabu law nadarna ila hadha al-khabar, seandainya kita tengok ke khabar ini, law wajadna anna al-ikhtilafa fi lafzihi ala Husain bin Bashir, bahwa yang menjadikan salah pelafalan ini kita jatuhkan pada Husain bin Bashir. Farawahu Sa'id bin Mansur bilafdil awal, maka diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dengan lafaz yang awal, barakallahu fikum. Taib, yakni barakallahu fikum, yaumal jum'ah, barakallahu fikum, dengan lafaz yang pertama. Wa Abu Nu'man bil lafdh tsani, dan Abu Nu'man lafaz yang kedua, yakni lailatul jum'ah. Paham barakallahu fikum. Tayyib, wa bi'tibari makanatuhum wa bi'tibari makanatihima min al hifdh wal itqan najidu anna, ini perbedaannya barakallahu fikum antara siapa ini. Tayyib, Husain ibn Bashir dengan Nu'man, Abu Nu'man, barakallahu fikum. Kita dapat di Sa'id bin Mansur atqan min Abi Nu'man. Sa'id bin Mansur, barakallahu fikum, lebih kuat, barakallahu fikum. Sa'id bin Mansur atqan min Abi Nu'man. Fasani wa in kana thiqah Abu Nu'man walaupun dia thiqah fal awwalu hafidun mutasabbatun thiqah, maka Sa'id bin Mansur dia lebih unggul hafidun mutasabbatun thiqah atau mutasabbitun thiqah, yani teliti dan terpercaya. Wa Abu Nu'man ikhtalata fi akhir umrihi, adapun Nu'man Abu Nu'man telah tercampur hafalannya di akhir umurnya. Illa anna Dharqutni qala, cuman kecuali Imam Dharqutni mengatakan ma dhahar lahu ba'da ikhtilatihi haditsun munkar. Nah, tidak nampak bagi tidak nampak dari dia setelah tercampurnya hafalannya hadits munkar. Wal wahmu wal khata'u jaizun 'ala thiqah. Dan yang namanya kesalahan, kekeliruan, baik, itu memungkinkan terjadi pada seorang hatta yang terpercaya. Istilahnya man dalladzi la yukhti wa la yansa. Siapa gerangan yang tidak pernah salah dan siapa yang tidak pernah lupa? Walaupun kuat hafalannya, tetap ada suatu saat dia lupa. Baik. Faman dalladzi la yukhti? Fal haditsu sahihun bil lafdil awwal. Maka hadis sahih dengan lafaz yang pertama, yakni yaumal jumu'ah. Barang siapa yang membaca suratul kahfi di hari Jumat, bukan malam Jumatnya, tapi di hari Jumatnya. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.